Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia ditanya oleh Atiyah bin Al-Aswad rahimahullah. Dia berkata, terbesit dalam hatiku keraguan tentang firman Allah. Ragu di sini maksudnya bukan meragukan firman Allah, tetapi ragu di sini maksudnya adalah ada semacam kerancuan, ada semacam ketidaksamaan di dalam ayat-ayat tersebut menurut Atiyah bin Al-Aswad. Makanya beliau tanyakan kepada ahlinya, yaitu Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas adalah ahlinya, ahli dari tafsir. Maka beliau bertanya tentang firman-firman Allah berikut, yaitu firman Allah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, surat Al-Baqarah, bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Surat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah, itu surat Ad-Dukhan. Kemudian surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi yang pertama menyebutkan tentang turunnya Ramadan di turunnya Al-Qur'an dalam bulan Ramadan. Yang kedua, turunnya Al-Qur'an di malam penuh berkah. Yang ketiga, turunnya Al-Qur'an pada malam Qadar. Nah, ini bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya? Karena semua menceritakan tentang turunnya Al-Qur'an. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, beliau mengatakan sementara Al-Qur'an diturunkan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan Rabi'. Ya. Al-Qur'an diturunkan pada bulan-bulan itu, kenapa hanya dikhususkan bulan Ramadan? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, sungguh ia turun di bulan Ramadan pada malam Al-Qadar dan malam penuh berkah. Lihat, dijelaskan tidak ada kerancuan bahwa Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar malam yang penuh dengan berkah. Ini sudah terjawab. Dengan sekaligus, ya, sekaligus turun. Kemudian diturunkan terpisah-pisah dan berangsur-angsur dalam bulan-bulan dan hari-hari sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu berarti sudah kita dapati apa maksudnya Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Itu berarti apa? Diturunkannya sekaligus. Ya, itu diturunkannya sekaligus. Taib. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, innal hikmata fi hadhan nuzuli hiya ta'zimul Qur'anil Karim wa ta'zimu amrin wa ta'zimu amri man nazala alaihi wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimu syahril ladzi nazala fihi wa huwa syahrul Ramadan wal lailatul lati nuzila fiha wa hiya lailatul qadar allati hiya khairun min alf syahr yaqulullah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tapi tidak mengapa kita baca. Hikmah diturunkan Al-Quran dengan keadaan seperti itu adalah mengagungkan Al-Quran yang mulia. Kenapa Al-Quran diturunkan dari langit ketujuh ke langit dunia sekaligus, baru setelah itu diturunkan satu persatu sesuai dengan kejadian? Kenapa seperti itu? Untuk mengagungkan Al-Quran. Di situ terlihat bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab suci yang lain yang tentunya kita harus imani juga. Itu diturunkan dari langit ketujuh sampai ke dunia satu kali sekaligus. Sedangkan Al-Quran diturunkan dari langit ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi diam di langit dunia dulu. Baru setelah itu sampai ke dunia sesuai dengan kejadian-kejadian. Artinya di situ untuk mengagungkan Al-Quran. Satu kitab suci yang lain sama dengan satu ayat dari Al-Quran. Ini pengagungan Al-Quran. Dilihat juga mengagungkan penerimanya. yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima akan Al-Qur'an tersebut, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan bulan yang diturunkan padanya, yaitu bulan Ramadan, dan mengagungkan malam yang diturunkan padanya, yaitu malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian penulis membacakan surat Al-Qadar tadi. Jadi Al-Qur'an yang mulia diturunkan kepada Rasul yang mulia, diturunkan pada bulan yang mulia, pada malam yang mulia. Empat kemuliaan meliputi Al-Qur'an. Di sini kita mengharuskan kita untuk apa? Untuk mengagungkan Al-Qur'an. Makanya ada buku judulnya Azamatul Qur'an, keagungan Al-Qur'an. Ya, Azamatul Qur'an, keagungan Al-Qur'an. Bahkan Khabbab Ibnu al-Arad mengatakan, "Innaka la tataqarrabu ilal apa? Taqarrabu ilallah mastata'tum. Innaka la tataqarrabu ilaihi ahabba ilaihi min kalamihi." Artinya, silakan Anda mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda, ibadah apa saja, yang penting yang disyariatkan. Ketahuilah sesungguhnya Anda tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling Allah sukai kecuali dari Al-Qur'an. Ya, salah satu keutamaan dari Al-Qur'an. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan panjang lebar tentang apa yang ada dalam surat Al-Qadar. Kalau kita lihat, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Saya pernah menyebutkan kata-kata wa ma adraka itu menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan. Ya. Wa ma adraka, setiap wa ma adraka dalam Al-Qur'an pasti menunjukkan keutamaan atau ada sesuatu yang utama di dalam situ. Wa ma adraka ma lailatul qadar, wa ma adraka mal aqabah, wa ma adraka apa yang lain? Wa ma adraka ma yaumiddin, wa ma adraka. Semua yang menyebutkan adraka, ma adraka, itu menunjukkan keutamaan dalam Al-Qur'an. Ya, baik. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lihat, keutamaan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Apa maksudnya lebih baik di sini? Ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Itu maksudnya. Tanazzalul malaikatu warruh. Lihat, keutamaan Lailatul Qadar, kenapa dia sampai lebih baik daripada 1000 bulan? Karena para malaikat turun. Dan sering saya ucapkan, malaikat jika turun ke langit dunia itu tidak gratisan. Pasti mendatang membawa berkah dari Allah. Nah, di sini pelajaran menarik, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat dan ruh turun. Ruh di sini siapa? Jibril. Lalu kenapa disebutkan secara sendirian? Karena keutamaan Jibril. Karena keutamaan Jibril dibandingkan para malaikat yang lain. Ini yang disebut dengan zikrul khasi ba'dal 'am dalam ilmu usul fikih. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Ini umum disebutkan setelahnya khusus. Maka ini menunjukkan kepada keutamaan. Ya, kaidahnya penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada keutamaan. Ya. Sama seperti ini, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Artinya ingatlah, di dalam jiwa, badan itu ada seonggok daging. Jika daging tersebut baik, maka seluruh tubuh akan baik. Padahal daging itu bagian dari tubuh. Nah, kenapa dikhususkan? Ya, karena terdapat keutamaan. Jika daging itu buruk, maka dia seluruh tubuh akan buruk. Ingatlah, itu adalah hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama akidah sering mengatakan iman adalah mengatakan qaulun bil lisan wa fiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Artinya iman adalah ucapan dengan lisan, berkeyakinan dengan hati, dan beramal dengan anggota tubuh. Baik. Bukankah lisan anggota tubuh? Bukankah hati anggota tubuh? Tapi kenapa disebutkan secara tersendiri? Karena keutamaannya. Karena orang beriman dengan hati saja, beriman dengan anggota tubuh saja, beramal-beramal, tapi tidak beriman dengan lisannya, tidak beriman dengan hatinya, maka tidak beriman. Ini termasuk daripada apa? Keutamaan. Termasuk daripada keutamaan lisan dan hati. Yang jelas, kaedahnya berbunyi, penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada keutamaan. Contohnya mana? Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan ruh. Ruh di sini siapa? Jibril. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan atasnya pada sampai terbitnya fajar. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala berkata, "Tsumma inna mimma innama taqaddam la yadullu 'azama dalalatin 'ala 'idami sya'ni syahril shaum, syahru Ramadhanil Mubarak, wa anna lahu khususiyyatun bil Qur'anil Karim, idh fihi hasala lil ummati min Allah hadzal fadlil 'adzim." Artinya, kemudian apa yang disebutkan terdahulu menunjukkan dalil yang paling besar tentang keagungan urusan bulan puasa, bulan Ramadan yang penuh berkah, bahwa ia memiliki kekhususan terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi, makanya para ulama mengatakan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran Al-Karim. Bulan membaca Al-Quran Al-Karim. Lihat Imam Malik rahimahullah. Setiap hari meriwayatkan hadis di hadapan ribuan para sahabat, para murid-muridnya, ya, 5.000 atau sekian ribu dari murid-muridnya, beliau diktekan, beliau riwayatkan hadis, sehingga keluarnya kitab Muwatta. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi bagaimana kalau beliau memasuki bulan Ramadan, maka beliau berhenti khusus untuk Al-Quran. Maka para ulama salaf mengatakan, ja'a Ramadan syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Kalau datang bulan Ramadan, maka dia adalah bulan membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi Ramadan sangat erat sekali kaitannya dengan membaca Al-Quran. Makanya dia disebut dengan syahru tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Kemudian, karena padanya didapatkan bagi umat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan yang besar, nuzulu wahyihi al-azim, turunnya wahyu yang agung, wa kalamuhul karim al-mustamilu alal hidayah, dan firman Allah yang mulia yang mengandung petunjuk. Nah, itu Al-Qur'an, ya. Keutamaan dari Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 185. Taib. Penulis kemudian mengatakan al-hidayatu limasalihid dini wad dunya wa fihi tibyanul haqqi bi awdahi bayanin wa fihi al-furqanu bainal huda wad dhalal wal haqqi wal batil wal dhulumati wan nur. Hidayah untuk kebaikan agama dan dunia. Ingat, Al-Qur'an petunjuk, hidayah. Tetapi bukan hanya untuk agama, tapi untuk kebaikan dunia dan agama. Di dalamnya terdapat penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang kebenaran. Dan padanya terdapat pembeda antara petunjuk dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, serta kegelapan dan cahaya. Itu daripada keutamaan Al-Quran sebagai petunjuk. Dia akan bisa membedakan mana yang sesat, mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang kegelapan, mana yang jalan penuh dengan cahaya. Itu dengan Al-Quran. Maka orang yang berpegang dengan Al-Quran tidak akan pernah sesat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 123, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan pernah sengsara. Abdullah bin Abbas mengatakan pada ayat ini, dominallahu in man yaqra'ul qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi siapa yang baca Al-Qur'an tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kenapa? Karena dia mendapatkan petunjuk. Contoh, Pak, kalau kita ingin contoh real nyata sehingga tidak hanya teori saja, yaitu di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan kemudahan teknologi yang berimbas kepada semua bisa menulis, semua bisa membaca, semua bisa menyebarkan, zaman transinformasi yang begitu cepat dan sengit, semuanya bisa menulis, semuanya bisa membaca. Akhirnya kadang-kadang tulisan yang menghina Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tersebar di tengah masyarakat. Ya. Ini yang disebut dengan nantinya terdapat syubhat. Hal yang samar-samar, dan saya anjurkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-umru al-ilmu an tahsilihi kathir wal umru qasir fabda' bil ahammi fal muhim. Artinya, ilmu kalau dicari itu terlalu banyak, nah, habis umur kita, gak sampai umur kita untuk menghabiskan ilmu-ilmu yang ada. Sedangkan umur pendek, kata beliau, maka mulailah dari yang paling penting. Ya, ini sering beliau ucapkan. Al-ilmu an tahsilihi kathir wal-umru qasir fabda' bil ahami fal muhim. Maka mulai dari yang paling penting. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mengetahui dengan ilmunya yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tidak akan terombang-ambing dengan samar-samar. Maka saya nasihatkan di zaman sekarang jangan asal baca. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang penuntut ilmu politik. Ya, kejadian di masyarakat, pokoknya berbicara tentang alan dan fulan, berbicara tentang ilmu politik, berbicara tentang kejadian di luar Indonesia, tentang kejadian di sana, di sini, di sana, di sini. Wudhu aja gak bisa, akidah yang benar tidak bisa, baca Quran gak bisa. Ya, sok berbicara tentang agama. Maka kita itu menuntut ilmu syar'i. Duduk ngaji itu lebih penting dibandingkan Anda baca berita sana berita sini. Yang paling penting kalau kita mendengar berita tentang kaum muslim, terutama yang sedang berperang melawan orang-orang kafir, musyrik ataupun munafik, maka pada saat itu yang penting-penting dari kita doa. Kita tidak dituntut untuk tahu setiap hari. Doa. Kita dituntut untuk pintar agama. Dan itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Man rabbuka? Man nabiyyuk? Wa ma dinuk? Itu yang akan ditanya oleh Allah. Ya. Nanti ada kejadian lain di luar sana, ribut ke sana. Nanti terombang-ambing ke sini. Orang sudah selesai Al-Qur'annya, sudah selesai ngajinya, dia masih di situ-situ saja. Ada cerita menarik seorang ustaz cerita kepada saya. Dalam mau membuka majelis tahsin Al-Qur'an, ada orang SMS ke beliau. Ini bukan saya ya, tapi orang lain, ustaz lain. Ustaz, kenapa sih harus berkelompok-kelompok buat tahsin Al-Qur'an? Ya kan bisa saja ustaznya saya undang ke rumah privat. Kata ustaz, tidak bisa, harus duduk di majelis ilmu. Bapak saya kenal dari tahun 2007 sampai sekarang begitu-gitu saja. Enggak ngundang-ngundang juga guru privatnya. Ya. Artinya sampai sekarang enggak bisa-bisa baca Quran. Itu yang sibuk melalang melintang di dunia dakwah. Maka belajar, belajar. Jangan sibukkan diri dengan politik-politik. Belajar ilmu agama. Pelajari tiga landasan utama. Pelajari kasyfus syubhat. Pelajari kitab tauhid. Pelajari hadis arba'in. Ya, pelajari kitab riyadhus salihin, pelajari. Itu yang mumpuni ilmunya. Ini baca sana, baca sini, apalagi yang syubhat-syubhat. Nanti kalau sudah bingung baca syubhat baru nanya ke ustaz. Jadi semua syubhat dilemparkan ke ustaz. Yang baca yang tanggung jawab. Ya. Masih banyak yang perlu dibaca selain yang syubhat-syubhat. Baca Al-Qur'an, hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Jangan baca yang sembarangan-sembarangan. Habis waktu, tidak ada manfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali lagi di sini penulis mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk, petunjuk yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang dengan ilmu agamanya dia tidak akan pernah bimbang, tidak akan pernah bingung. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian penulis mengatakan, "Fahaqiqun bi syahrin hadza fadluhu wa hadza ihsanullahi 'ala 'ibadihi." Fihi an yu'azzimahu al-ibad wa an yakuna mausiman lahum lil-ibadah wa zadan liyaumil ma'ad. Nah, kemudian beliau menyinggung tentang bulan Ramadan. Sudah sepatutnya untuk bulan yang demikian keadaannya, yang merupakan kebaikan Allah bagi hambanya, untuk diagungkan oleh para hamba dan menjadi momen bagi mereka untuk beribadah, menambah bekal untuk kembali ke tempat abadi. Ini gaya-gaya Syekh Abdul Razak begini. Ya. Orang mungkin, sebagian orang tidak terlalu perhatian dengan apa yang beliau ingin sampaikan. Ya. Beliau ingin maksudkan Ramadan yang di situ di dalamnya terdapat turunnya Al-Qur'an, di situ di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, Al-Qur'an sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib. Kalau begitu sudah sepatutnya bagi orang mengagungkan Al-Qur'an. Maksud beliau adalah khususkan waktu di dalam bulan Ramadan khusus untuk ibadah. Begitu cara beliau biasanya ngajari kita-kita. Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang dianggap orang tidak terlalu penting, beliau anggap itu penting. Karena di situ permasalahan hati. Mengagungkan Ramadan karena di dalamnya terdapat Al-Quran yang terdapat petunjuk di dalamnya, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, maka khususkanlah waktu untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wa hadza fihi dalalatun balighatun ala istihbab dirasatil Qur'an fi syahri Ramadanil Mubarak wal ijtihad fi dzalik wal ikthar min tilawatihi fihi wa 'ardhil Qur'an 'ala man huwa ahfadhu lah wa ziyadati fi mudarasatihi. Artinya, di sini terdapat pula dalil yang sangat kuat tentang disukainya mempelajari Al-Qur'an Al-Karim pada bulan Ramadan. Lihat, ya kan? Beliau dari tadi cuma membicarakan itu-itu. Ya. Al-Qur'an mulia, diturunkan pada malam mulia, di bulan yang mulia, malam yang penuh dengan berkah. Maka kata beliau, ini dalil yang sangat kuat untuk menekankan pembelajaran Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Bulan Ramadan, tinggalkan hadis, bergelut dengan Al-Qur'an. Ya. Dan kita sudah di tanggal Jumada Tsani, ya, Rajab, Sya'ban. Tinggal 2 bulan sekian. Maka yang pegang perkataan dari saya, yang tidak biasa baca Al-Qur'an, yang tidak mempunyai kebiasaan tertentu setiap harinya baca Al-Qur'an, jangan pernah berharap dalam bulan Ramadan banyak baca Al-Qur'an. Orang biasa, orang bisa karena biasa. Ya, ini para ikhwah sekalian. Beliau mengatakan, bersungguh-sungguh dalam hal itu, memperbanyak membacanya, membacakan Al-Quran kepada orang yang lebih menghafalnya dan lebih menambah dalam mempelajarinya. Kemudian beliau menyebutkan dalil, yaitu dalilnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling pemurah, dan beliau lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika didatangi Jibril, lalu diajarkannya Al-Quran. Dan Jibril menjumpainya setiap malam pada bulan Ramadan, lalu diajarkannya Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ketika dijumpai Jibril, lebih pemurah dengan kebaikan dari angin yang berhembus. Apa maksudnya, Pak? Hadis ini menunjukkan Ramadan bulan jud, bulan dermawan. Jud, bagus kasih nama anak Jud. Jud, ya, J-O-O-D, Jud. Artinya kedermawanan, ya, kedermawanan. Bulan dermawan. Nah, penggambaran Abdullah bin Abbas tentang dermawannya Rasulullah bagaimana? Beliau mengatakan di sini, ajwadu bil khair minar rihil mursana, lebih pemurah dengan kebaikan dibandingkan angin berhembus. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan apa maksud kebaikan Rasulullah, kedermawanan Rasulullah dalam bulan Ramadan tanpa seperti angin berhembus. Apa maksudnya? Lihat, Pak, angin berhembus. Satu, dibayar? Enggak. Maka maksudnya adalah tidak pernah mengharap pemberian orang ketika berbuat kebaikan. Yang kedua, pernah terputus angin berhembus? Berarti kebaikannya pun tidak pernah terputus. Saya sering mengatakan perkataan di dalam hadis-hadis Rasul jangan dianggap sembarang, karena perkataan tersebut diambilkan oleh Nabi ataupun digambarkan oleh para sahabat dengan bahasa yang penuh dengan makna. Ketika Abdullah bin Abbas mengatakan ajwadu bil khair minar rihil mursana, lebih pemurah dalam kebaikan dibandingkan angin berhembus, itu ada manfaatnya, ada faedahnya, bukan hanya sekedar angin berhembus, oh ya udah selesai. Enggak, di tadi angin berhembus tidak berharap kecuali dari Allah. Yang kedua, pemurahnya Rasulullah bagaikan angin berhembus, itu berarti tidak pernah terus-terusan, tidak pernah terputus. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita lanjutkan sampai selesai bab ini, ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, waqad kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi qiyam ramadhan bil laili aktsaru atau aktsara min ghairihi. Wa hadha amrun yushra'u li kulli man arada an yazida fil qira'ah wa yutila wa kana yusalli li nafsihi falyutawwil ma syaa. Artinya, beliau biasa memperpanjang bacaan pada salat malam di bulan Ramadan melebihi waktu-waktu di luar Ramadan. Ini adalah perkara yang disyariatkan bagi siapa yang mampu menambah dan memperbanyak bacaan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau seandainya seorang melihat di masjid, mungkin karena imam memperhatikan jamaah, ada yang tua, ada yang sakit, ada yang anak-anak, maka imam secukupnya membaca apa yang dibaca tatkala salat tarawih. Di sini pula boleh seseorang tidak ikut tarawih di masjid karena dia ingin memperbanyak bacaannya tatkala salat. Mungkin dia hafal Quran, dia ingin salat di rumah, memperbanyak. Boleh. Tidak berdosa. Cuma dia ketinggalan keutamaan. Keutamaannya yaitu innahu man sallama al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam, maksudnya salat tarawih, sampai selesai imamnya, maka dituliskan pahalanya salat semalaman suntuk. Nah, ini keutamaan, ya. Sedangkan di masjid, imam memperhatikan jamaah, ada yang sujudnya tidak terlalu lama, bacaan Al-Qur'annya tidak terlalu lama, ya. Karena kalau seandainya terlalu lama, nanti yang tua-tua sakit pinggangnya dan semisalnya. Maka pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, boleh seseorang untuk sholat di rumah. Dulu saya punya teman ustadz, hafal Quran sangat mutqin, ya. Beliau kalau Ramadan pasti sholat di rumah, berimaman dengan istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena sekalian untuk murajaah, dan beliau bisa baca dengan bacaan misalkan satu malam satu juz begitu. Dan itu tidak berdosa. Kenapa? Karena salat tarawih tidak diwajibkan untuk di masjid. Dia disyariatkan untuk dikerjakan apa? Adapun diwajibkan berjamaah di masjid, tidak. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam biasa pula salat sendirian dan memperpanjang bacaan sekehendak hatinya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian penulis mengatakan, demikian pula mereka yang sholat mengimami suatu jamaah, lalu mereka ridho untuk memperpanjang bacaan. Nah, ini sama. Kalau imam, kecuali kalau makmumnya ridho untuk diperpanjang bacaan, maka silahkan diperpanjang. Kalau tidak, maka berarti baca sesuai dengan kemampuan. Lihat keadaan makmum. Sebagaimana hadis dari Mu'ad bin Jabal, ketika Mu'ad bin Jabal memperpanjang bacaannya di dalam sholat, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah wahai Mu'ad engkau akan memberikan fitnah, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat karena bacaanmu terlalu panjang?" Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, "Wa amma siwa dzalika fal masyru'ut takhfif." Qala al-Imam Ahmad li ba'd ashabihi wa kana yusalli bihim fi Ramadan, haulai qaumun du'af aqra'u khamsan sittan sab'an qala fa qara'tu fa khatamtu lailata sab'an wa ishrin fa arsyadahu rahimahullahu ta'ala ila an yura'iya halal ma'mumin fala yashuqqu 'alaihim. Artinya, adapun selain itu maka yang disyariatkan adalah diringankan seperti berimaman, ya, selain yang kita sebutkan tadi, maka disyariatkan untuk diringankan. Imam Ahmad berkata kepada sebagian sahabat yang menjadi imam sholat di dalam bulan Ramadan, mereka itu adalah orang-orang lemah, dha'fa. Bacalah 5, 6, atau 7. Maksudnya di sini mungkin 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat. Sahabatnya berkata, aku pun membaca dan menghatamkan Al-Quran pada malam ke-27, atau maksudnya di sini mungkin 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar. Ya, itu aja udah berat. 5 lembar, 7 lembar. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Beliau rahimahullah memberikan petunjuk agar memperhatikan kepada kaum muslimin dan tidak memberatkan mereka. Ini imam yang jos. Imam yang bagus itu memperhatikan keadaan kaum muslim. Ya, tidak asal baca, tidak asal setoran hafalan begitu. Tapi kapan dia ingin memperpanjang melihat keadaan makmum, wah ini pantas untuk diperpanjang, diperpanjang. Kapan dia ingin memperpendek, diperpendek. Tanpa dia harus memikirkan, wah nanti dikira hafalannya sedikit, nanti begini. Enggak, kita sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan untuk manusia. Sholat untuk Allah. Kemudian, para ikhwah sekalian, wa kana salafu rahimahullah yatluna al-Quran fi syahri Ramadan fi salati wa ghairiha, fa kana al-aswadu yaqra'ul Qur'ana fi kulli laylataini fi Ramadan. Lihat, ini cerita-cerita heroik. Adapun salaf, yaitu salaf itu adalah sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'in. Itu salaf. Adapun salaf rahimahullah biasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan pada sholat dan selainnya. Al-Aswad, Yazid Al-Aswad kalau tidak salah ini namanya, ya, seorang ahli ibadah, biasa menghatamkan Al-Quran pada setiap 2 malam di bulan Ramadan. Setiap 2 malam. Kok bisa? Bisa enggak? Bisa. Itu dulu waktu di pondok tahfil, ya, kalau kita lagi hataman, kita setor hataman itu, kita duduk dari mulai habis subuh sampai malam selesai. Itu pondok tahfil. Jadi sebelum dapat ijazah itu dia harus nyetor di hadapan kawan-kawannya dari mulai subuh sampai malam. Ini selesai. Ya. 30 juz selesai. Itu bagi orang yang hafalannya lancar tentunya. Seperti itu. Artinya bisa gitu. Cerita heroik ini bukan hanya sekedar cerita, bisa. Ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kana An-Nakhai Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai." Ini seorang tabi'ul atba, seorang ahli ibadah juga, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, terkenal dengan nasabnya An-Nakhai. Yaf'alu dhalika fil ashr al-awakhir minhu khasatan wa fi baqiyyati ash-shahr fi thalath. An-Nakhai melakukan hal itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya 2 itu dalam bulan, di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Secara khusus dan hari-hari lainnya menamatkan setiap 3 hari. Kalau selain 10 hari bulan Ramadan, maka 3 hari, 3 hari. Berarti seharinya 10 juz, seharinya 10 juz, seharinya 10 juz. Ini lebih mudah. Ya, ini lebih mudah dibandingkan yang tadi. Yang tadi 2, berarti setiap harinya 15 juz, 15 juz. Yang ini berarti 10 juz, 10 juz, 10 juz. Ya, setelah salat, selesai salat saja 2 rakaat 2 juz, salat subuh 2 juz. Salat zuhur 2 juz, salat asar 2 juz, salat maghrib 2 juz, salat isya 2 juz. Ya selesai. 3 hari, 3 hari. Apa? 10 juz, 10 juz, 10 juz. Bagi siapa yang sudah mencoba, tidak aneh ini. Ya. Tentunya ikutlah majelis tahsin. Kelompok tahsin Al-Qur'an Masjid Imam Syafi'i. Saya promosi ini. Ya. Ini para ikhwan dan ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang akan ngajar insyaallah istri saya. dan istri saya, beliau belajarnya dari ustadznya di pondok pesantren. Jadi sudah ngaji, duduk sama orang, bukan sekedar mengajar. Ya, kita tersebut adalah orang yang sudah mempunyai sanad. Sedangkan saya punya guru, kalau boleh bercerita, punya guru Al-Quran 3 dalam hidup saya. Yang pertama guru di kampung saya yang bernama Paman Arfan. Yang kedua di Kudus, kiai saya yang saya menghatamkan selesai di sana pada waktu itu, yaitu Kiai Haji Abdul Basir. Kemudian yang ketiga, syekh saya di Madinah, Syekh Ubaid Al-Afghani rahimahullahu ta'ala. Yang pertama dan kedua sudah meninggal. Itu semuanya kita setor sampai selesai. Ya. Dan begitulah semestinya membaca Al-Quran, dalam artian satu guru sampai selesai. Ini kada sedikit mau pindah ngalih barang gurunya, cari gen yang lain. Ya, jangan. Sampai selesai, satu sampai selesai, sampai khatam. Karena dari situ kita akhirnya mewarisi lisan guru, lisan guru tersebut. Ya, ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang Syekh Al-Afghani, ya sayang maksudnya qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu. Syekh Ubaid Al-Afghani, beliau itu aslinya di Afghanistan, tetapi sudah lama 50 tahun sekitar itu mengajar di Masjid Nabawi. Selesai saya menyetor Al-Quran hafalan, cuma tidak diberi ijazah sanad. Kenapa? Karena harus nyetor untuk yang kedua. Harus menyetor untuk yang kedua. Adapun yang dari pondok pesantren Al-Furqan yang dikiai oleh Kiai Haji Abdul Basir tadi, ya saya dapat ijazahnya, dalam artian ada ijazah bahwa si fulan Ahmad Zainuddin selesai. Tetapi itu tidak pakai sanad, hanya sekedar pengakuan bahwa selesai. Nah, intinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bercerita bahwa orang kalau membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dari satu guru sehingga dia mewarisi lisan. Karena begitulah para sahabat dari dahulu, mewarisi lisan gurunya. Itu yang disebut dengan talaqqi. Disebut dengan apa? Talaqqi. Dia mewarisi lisan gurunya. Ya. Dan itu yang terjadi kepada Ustaz Aiman Hafizahullah ta'ala. Beliau pun nyetor sampai selesai dan mendapatkan sanad. Lihat, lisannya kan benar-benar lisan gurunya. Ya. Dan itu adalah maskot lembaga pendidikan di Martapura. Maka harus dimanfaatkan. Ya. Harus dimanfaatkan untuk dipelajari ilmu Al-Qur'an. Dan wajar kalau seandainya beliau memilih-milih murid. Kenapa? Karena ini akan menjadi pewaris beliau yang lisannya sudah berat. Ya, mohon maaf kalau seandainya tidak diterima sebagai murid. Karena nanti kalau diteruskan, wah ini muridnya Ustaz Aiman yang punya sanad, masa begini? Jadi begitu. Ya, mencari, dan itu kebiasaan di sana, juga kebiasaan. Tidak semua orang diterima sebagai murid. Yang mempunyai sanad seperti Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Hudzaifi, itu tidak semua orang sebagai murid. Syekh Ibrahim Al-Akhbar, tidak semua orang sebagai murid. Rata-rata masyaikh yang menjadi imam, mereka mempunyai sanad seluruhnya. Yang mempunyai imam, mereka mempunyai sanad. Dan itu tidak semuanya diterima sebagai murid. Harus memperbaiki lisannya dulu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan ada perasaan yang atau perasaan yang negatif tatkala mungkin seseorang sulit nanti belajar dulu di sana ya baru ke sini. Itu maksudnya adalah perbaiki dulu. Ya Allah. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu saudara-saudari. Wa kana Qatadatu yakhtimu fi kulli sab'in daiman wa fi Ramadan wa fi kulli wa fi Ramadan fi kulli thalath wa fil ashril awakhir fi kulli lailah. Ini lebih semangat lagi Qatadah. Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, seorang ulama tabi'i, muridnya Anas bin Malik. Ya. Sedangkan Qatadah rahimahullah menghatamkan Al-Qur'an pada setiap 7 hari, sengaja secara terus menerus di selain Ramadan. Kalau bulan Ramadan menamatkannya pada setiap 3 hari. Kalau 10 hari terakhir menamatkannya setiap 1 hari. Subhanallah. Ini cerita-cerita heroik yang turun temurun dari ulama-ulama terdahulu. Dan saya katakan mungkin sekali. Orang yang tafarruq lil ibadah, orang yang melapangkan waktunya untuk ibadah. Maka mulai saat sekarang, ya, maksud saya begini. Mulai saat sekarang untuk urusan dunia kita kumpulkan sekarang. Nanti Ramadan kita enggak usah sibuk dengan dunia. Makan yang sudah kita sediakan sebelum Ramadan. Ya. Sehingga bulan Ramadan bukan malah tambah sibuk. Wah, kesempatan Ustaz. Ya. Buka warung, buka ini, buka ini. Ya, swalayan dan semisalnya. Ya, bukan. Ramadan malah untuk tafarruq lil ibadah. Begitu para ulama salaf terdahulu. Itu diambil dari mana? Ruh semangat ini diambil dari mana? Tadi dari mengagungkan Ramadan tadi yang sudah dijelaskan berulang-ulang oleh Syekh Abdul Razzaq tadi. Nah, itulah inti cara beliau mengajari umat. Makanya harus jeli. Mana yang beliau tekankan di situ ada berarti ada kepentingan, ada keutamaan. Itu cara beliau mengajari umat. Yang menurut sebagian orang kadang-kadang tidak terlalu penting, tetapi beliau pentingkan hal ini. Wallahu a'lam. Karena dengan pengagungan yang ada di dalam hati akan timbul semangat. Jadi makanya benar Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika hatinya baik maka seluruh anggotanya tubuhnya pun akan. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu, wa kana Az-Zuhri, ini Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.